billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Sya'rawi dalam surah Al-Baqarah ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum." وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ini merupakan bentuk karunia Allah, pemberian Allah kepada Bani Israel. Setelah sebelumnya juga Allah menyebutkan beberapa karunia. Ini diantara karunia-karunia yang besar, di samping karunia-karunia kecil lainnya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua karunia besar, yaitu dilindungi oleh awan di saat terik padang pasir membakar kulit mereka, awan itu pun selalu bersama mereka sehingga teduh dan dingin rasanya. Kemudian nikmat kedua, datangnya makanan berupa manna dan salwa. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata kami untuk mewujudkan sifat kemuliaannya, bahwa Allah Maha Mulia telah menurunkan awan, telah melindungi mereka dari panas matahari dengan awan. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat mulianya, keagungannya, kebesarannya, kekuasaannya, keinginannya telah menurunkan makanan berupa manna dan salwa. Kata-kata turun di sini bukan berarti selalu makanan itu turun dari langit ke bumi. Tetapi di sini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Mulia. Adapun setelah itu adalah tidak begitu mulia. Jadi manna dan salwa atau makanan tidaklah semulia Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Bani Israel tidak saja memuliakan manna wa salwa yang turun dari Allah, malah mereka mencari alternatif. Seharusnya mereka lebih memuliakan Allah dari manna wa salwa. Tetapi ternyata manna wa salwa saja tidak mereka hiraukan, apalagi Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta manna wa salwa. Mereka mencari alternatif lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma zalamuna." Mereka tidak pernah menzalimi kami, tetapi walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka sendirilah yang menzalimi diri sendiri. Memang benar pada pengajian yang lalu disebutkan ada 4 tingkat kezaliman seseorang terhadap zat, baik itu terhadap zat Allah, terhadap manhaj Allah, terhadap diri sendiri, atau terhadap orang lain. Tetapi dampak dari kezaliman yang dilakukan terhadap zat lain ini semuanya kembali kepada diri sendiri. Ketika kita menzalimi Allah, sebenarnya bukan Allah yang merasa terzalimi, diri kita sendiri. Ketika kita menzalimi manhaj Allah, sebenarnya bukan manhaj Allah yang ternodai, tetapi diri sendiri. Ketika kita menyakiti orang lain, sebenarnya bukan orang lain yang menderita, tetapi diri kita sendiri. Apalagi ketika kita menyakiti diri sendiri, maka pastilah diri sendiri yang akan terzalimi atau teraniaya. Iya Ustaz, jadi kalau kita bawa ke konteks keindonesiaan, ini manna wa salwa ini apa nih sebenarnya Ustaz? Buah apa Ustaz? Iya, jadi manna wa salwa kita pun belum pernah melihatnya nih ya. Tapi kalau menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ini sampai sekarang masih ada di Irak. Di Irak Ustaz. Kata beliau. Itu buah katanya manna, buah manna. Iya, ya. Buah manna ini sebenarnya titik merah yang menempel di daunan pohon yang datang antara waktu fajar dan terbit matahari. Jadi embun, embun berwarna merah, jadi dia bukan buah, embun berwarna merah datang di waktu fajar sampai terbit matahari, nempel di pohon, kemudian digoyangkan pohon itu supaya itu bisa dimakan dan tidak kotor dengan tanah, maka diletakkanlah kain putih di bawahnya sehingga dia menempelnya di atas kain putih tersebut. Rasanya kalau menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi yang telah melanglang buana ke mana saja, itu seperti madu katanya, manisnya, dan enaknya itu seperti kue, kue hari raya di Arab Saudi itu, kue hari raya yang kue kistah, apa kue tapi manisnya luar alhamdulillah biasa. Sedikit aja dimakan kenyang. Begitu juga manna wa salwa ini, sedikit manna ini dimakan sedikit saja kenyang. Sedangkan salwa adalah burung dari langit. Kalau menurut Indonesia mungkin bisa digambarkan seperti burung puyuh. Ia datang bergerombolan, tidak tahu sumbernya karena ini adalah kiriman Allah. Kemudian menetap di bumi dan tidak mau pergi lagi, sehingga enak saja menangkapnya. Ini disembelih lalu dimakan. Ini merupakan dua karunia yang sangat besar dan tidak pernah habis, kecuali Bani Israel sendiri minta untuk diberhentikan dua bentuk nikmat manna dan salwa ini. Ya, jadi kalau kita melihat ini, nikmat ini sebenarnya ada di Indonesia. Ya, apa yang gak ada? Semuanya ada. Cuman kita ini macam orang Israel juga ini. Ya. Menukar yang baik, yang udah baik, mencari yang tidak baik. Nah, makanya Allah marah terus sama bangsa ini kan. Ya, buktinya saja banyak sekali yang terbaik dari produksi Indonesia ini. Lantas kita menukarnya dengan yang tidak baik, yang tidak bermutu dari produk-produk yang lain. Makanya kita sangat sangat-sangat bersedih lah, ironis sekali. Seharusnya manna dan salwa dalam bentuk yang lebih luas yang ada pada bangsa ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukankah kehidupan di Indonesia ini bagaikan surga? Kalau orang Arab mengatakannya qita'atun minal jannati wudi'at fil ardi, satu gugusan surga yang diletakkan di permukaan bumi. Ini sungguh luar biasa. Kita mau mengkajinya secara mendalam. Iya, jadi sebagai contoh, sebenarnya daripada buat cetakan yang berbentuk pornografi merusak akhlak, bagus kan nyetak Al-Qur'an, iya, gitu Ustaz Anafi ya. Iya. Hutan di harusnya dijaga sehingga menghasilkan di sekitarnya, diganti dengan yang gundul, itu kan akhirnya tidak mensyukuri nikmat ini Ustaz ya. Nah, inilah yang menjadi titik perhatian kita sebenarnya. Untuk apa mereka tebang itu sampai habis-habisnya? Apakah untuk makan mereka? Enggak, saya pikir makannya cukup banyak sudah. Tapi itu tadi, nafsunya tidak habis-habis sehingga melihat suatu kejadian nanti dia pun tenggelam sama air itu. Baru tahu dia bahasanya, inilah akibat perbuatan saya yang kemarin. Iya, benar sekali itu. Jadi sebenarnya ada kelebihan manna wa salwa ini dibandingkan rezeki yang lain. Syekh Sa'arawi bukan berarti bawang yang merupakan makanan favorit orang Mesir, sehingga kalau kita naik bus di musim dingin tuh baunya na'udzubillah, itu bukanlah hina katanya. Tetapi tidaklah semulia manna wa salwa. Kenapa? Manna wa salwa itu langsung tanpa ada usaha kerja sedikit pun. Sedangkan baso, kisa, adas, itu semua kan hasil usaha. Manna ini tidur-tidur saja udah datang manisan. Burung tanpa harus dikasih makan sudah siap untuk disembelih. Ini merupakan puncak nikmat. Ini sebenarnya untuk mengingatkan bagaimana penderitaan habis dikejar oleh Fir'aun sehingga terdampar di gunung Tih itu, sehingga terdampar di gurun Tih itu, diselamatkan Allah dengan manna wa salwa. Kalau dilihat manna wa salwa ini seperti bantuan tsunami untuk rakyat Aceh ini nampaknya. Nah, tanpa harus kerja datang itu sarden, kornet, halal gitu kan, baju, sabun, semua lengkap, jadu, jatah hidup itu kan. Ini merupakan rezeki. Tapi rupanya ya kita sebagai manusia tidak yakin. Bani Israel tidak yakin. Apakah ini berkesinambungan? Makanya karena ini sifatnya tidak seperti Bani Israel, rakyat Aceh pun meminta bagaimana diberilah sumber penghidupan. Minta cangkol, minta sampan supaya bisa bekerja. Nah, itu mungkin bentuk mana wasalwa yang perlu disyukuri di balik setiap musibah yang menerpa manusia. Atau begini Ustaz, ketika kita memahamkan bagaimana mereka meminta yang lebih daripada mana wasalwa ini, bahkan mungkin ini menunjukkan ketamakan mereka. Jadi mana dan salwa itu mereka terima juga. Artinya di samping itu mereka menginginkan yang lain begitu. Menginginkan juga adas, menginginkan basal, menginginkan bawang dan makan-makanan yang lain. Karena artinya sifat mereka yang memutar balikkan dari yang baik dan tidak baik ditambah lagi dengan ketamakan itu begitu. Kalau yang kita pahami dengan pemahaman surah Al-Baqarah yang lain itu menyatakan mereka bukan tamak di sini, tapi mereka memang tidak yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan rezekinya itu. Dengan rezeki Allah yang langsung itu. Jadi mereka lebih yakin terhadap rezeki hasil usaha mereka, walaupun itu tidak pasti. Belum pasti ketika kita menanam bawang, 3 bulan kemudian bawang itu tumbuh. Jadi kalau di sini bukan berarti dalam makna ketamakan gitu, tapi iya, lebih cenderung kepada pengingkaran nikmat itu sendiri begitu Ustaz ya. Iya, jadi sebenarnya mereka tidak yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat pertemuan sebelumnya disebutkan mereka ingin melihat Allah. Itu dahsyat. Sekarang ini ada rezeki tapi mereka tidak yakin bahwa Allah akan meneruskan rezeki itu. Nah, maka mereka minta, aku ingin rezeki itu langsung diberikan Allah kepadaku dari hasil usahaku. Iya. Ah, jadi mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini dapat memberi kita kesejukan iman, ketenangan jiwa, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan umatnya ke muka bumi ini, dia menjamin rezekinya. Musibah yang menimpa kita tidak akan menelantarkan kita. Sebagaimana bantuan tsunami yang datang kemana-mana, begitu juga Allah memberi rakyat Israel yang telah terdampar di gurun Tih akibat diusir dari kota Mesir dan selamat dari kejaran Firaun. Maka keyakinan kita terhadap Allah melebihi atas kemampuan kita dalam menghasilkan sesuatu, karena Allah telah menciptakan kita dan Allah adalah Tuhan kita dan Allah tidak akan menelantarkan kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Atas pendengaran yang baik dari pendengar kami ucapkan terima kasih. Saya Zainal Arifin sebagai anggota tim terjemah Safir Al-Azhar, dibantu oleh Ardiansyah dan Hanafi, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.